Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada sore hari ini, yaitu dengan tema beberapa ketentuan dalam pengkafiran atau bawabidut takfir. Karena sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Syarah Nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman yang dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Wara'a. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, karena masalah ini adalah masalah yang sangat riskan, ya, masalah yang sangat sensitif, pembatal keislaman kalau tidak diberikan ring-ring pengaman, kalau tidak diberikan barakallahu fikum panduan keilmuan, itu akan menimbulkan kekacauan, di mana akan muncul individu atau pergerakan atau barakallahu fikum ormas atau yang semisal dengannya yang mereka bergampang-gampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, karena dengan beberapa dalil-dalil yang mereka anggap itu menunjukkan kalau ada yang melakukannya maka bisa langsung divonis sebagai orang yang kafir. Padahal barakallahu fikum, dalam masalah ini syariat telah memberikan aturan yang sangat detail. Barakallahu fikum. Dan kita akan menyampaikan barakallahu fikum poin-poin dalam pengkafiran. Disebutkan oleh Syekh, yaitu Muhammad bin Umar Bazmul, salah seorang dewan pengajar di Jami'ah Ummul Qura Mekah, barakallahu fikum, hafizahullahu ta'ala wa ra'a, beberapa poin-poin penting dalam bab ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang sembarangan dalam bab ini. Kita telah menyebutkan atau kita telah membacakan poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau, bahwasannya menghukumi orang lain dengan kekafiran itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Yang bisa mengatakan ini kafir, ya ini murtad, ini keluar dari agama adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kembali kepada barakallahu fikum tokoh individu, bukan kembali kepada ormas, ya bukan kembali kepada keputusan ketua barakallahu fikum atau siapapun. Baik. Jadi yang berhak untuk menghukumi kafir atau tidaknya itu adalah Allah dan Rasulnya. Bukan individu atau dikembalikan kepada manusia. Dan kita telah membacakan beberapa dalil dalam masalah ini. Dan juga ada ancaman secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahayanya masalah ini, yaitu ketika ada seseorang yang menghukumi saudaranya dengan kekafiran atau kemurtadan, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Yang pertama, kembali kepada orang yang dituduh kalau memang benar itu terjadi pada dia. Tetapi kalau yang dituduh tadi berbarok, ya, berlepas diri dari tuduhan tersebut, tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan itu bisa kembali kepada yang menuduh. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis itu barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah untuk berhati-hati dalam bab yang satu ini. Untuk menunjuk seseorang barakallahu fikum, ayib, mereka atau dia adalah kafir yang kita tahu dia itu adalah muslim. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua yang perlu dipahami. Al-kufru nau'ani. Kekufuran ada dua macam. Ya, kekufuran itu ada dua macam. Yang pertama, kufrun asgharun. Kufur kecil. Yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua adalah kufrun akbarun. Kufur akbar, kufur besar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan pelakunya dikatakan telah murtad. Baik. Ya. Ini poin yang juga cukup penting. Bahwasanya di dalam Islam itu kekufuran dimutlakkan untuk dua poin ini. Terkadang kekufuran yang dimaksudkan di dalam nas Al-Quran ataupun As-Sunnah itu kufur kecil, bukan kufur akbar. Terkadang juga di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan lafadz kufur, maksudnya adalah kufur akbar. Iya. Di sini barakallahu fikum letak, ya, yang cukup fatal, di mana sebagian individu atau pihak yang mereka salah dalam menyematkan hukum kemurtadan atau kekufuran pada seseorang. Barakallahu fikum. Mereka hanya membaca dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah yang mengatakan yang melakukan ini maka dia telah kafir. Iya. Atau ada beberapa perkara di dalam umat ini yang itu merupakan kekufuran. Dari sini dia langsung mengambil, mematok. Iya, wah berarti yang melakukan ini kafir. Karena Rasul mengatakan, siapa yang melakukan ini maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Langsung. Tanpa melihat barakallahu fikum bagaimana penjelasan para ulama atau konteks hadis, apakah ini berbicara tentang kufur akbar atau kufur asghar. Ini poin yang cukup penting. Di mana barakallahu fikum cukup banyak ya individu atau pergerakan yang mereka salah. Ketika mengatakan atau menghukumi kekufuran pada orang lain. Yaitu mereka membaca dalil-dalil yang semata-mata menyebutkan telah kafir atau perbuatan kufur langsung. Ya, ditembak langsung, pelakunya dikatakan kafir. Padahal, barakallahu fikum, kekufuran dalam pandangan Islam ada yang besar, ada yang kecil. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada beberapa contoh ya. Dalil dari nas ataupun Al-Qur'an ataupun hadis. Barakallahu fikum, contoh beberapa amalan yang disifati dengan kekufuran padahal dia masuk dalam kategori kufur asghar. Disebutkan dalam riwayat Bukhari hadis nomor 121 dan juga riwayat Muslim hadis nomor 65 dari sahabat Jarir ibnu Abdullah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada', bahwasanya nabi pernah berkata kepada Jarir pada saat peristiwa haji wada'. Rasul mengatakan, istansitin nas, tolong para jamaah disuruh diam. Rame ya, namanya haji. Rasul mau ngomong, tolong manusia didiamkan. Faqala, setelah semuanya diam, Rasul menyampaikan ujangannya. La tarji'u kuffaran, jangan kalian kembali lagi pada kekufuran. La tarji'u kuffaran, kata Rasul. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Maksudnya apa? Saling membunuh. Yang terjadi sesama muslim. Dari hadis ini barakallahu fikum Rasul mensifati ya bahwasanya apabila ada seorang muslim membunuh muslim yang lain dengan kekufuran. Salah satu jenis kekufuran. Ya, karena sebelumnya Rasul mengatakan la tarji'u kuffaran, jangan kalian kembali lagi pada kekufuran. Di antara bentuknya adalah sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Artinya terjadi apa? Pembunuhan di kalangan kaum muslimin. Rasul mensifati tindakan pembunuhan itu dengan kekufuran. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Di dalam hadis yang lain barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabu muslim fiskun wa kitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu merupakan kefasikan dan membunuh seorang muslim merupakan kekufuran. Jelas ya? Rasul mengatakan kalau ada muslim membunuh muslim yang lain, maka dia jatuh dalam kekufuran. Tapi pertanyaannya, apakah pembunuhan tadi bisa kita katakan pelakunya berarti telah keluar dari Islam? Iya, kalau ada muslim membunuh muslim yang lain, apakah kita bisa katakan dia ini murtad? Karena Rasul mengatakan apa? Kafir. Barakallahu fikum. Jawabannya? Tidak. Karena barakallahu fikum, kekufuran yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kufrun asghar. Walaupun Rasul tidak menyebutkan dalam nasnya apa? Makna kufur asghar. Barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya pelakunya tidak keluar dari agama, hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, di mana Rasul mengatakan, idzal talqa muslimaini bisayfaihima falqatilu wal maqtul finnar. Rasul mengatakan apabila ada dua orang muslim, Rasul katakan apa? Dua orang muslim, masih dikatakan oleh Rasul dengan muslim, yang berjumpa, ya, kemudian keduanya sama-sama apa? Berupaya untuk saling membunuh. Idzal talqa muslimaini bisayfaihima, apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan pedang keduanya, sama-sama bawa pedang, sama-sama bawa parang, sama-sama bawa celurit, ya, mau saling membunuh ini. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, yang terbunuh dan yang membunuh di neraka dua-duanya. Barakallahu fikum. Yang menjadi syahid di sini adalah Rasul tetap mengatakan mereka itu muslim. Iya. Menunjukkan bahwasanya tindakan pembunuhan tadi tidaklah membuat mereka keluar dari agama. Menunjukkan beberapa nas yang Rasul mengatakan pelaku pembunuhan adalah kekufuran, maksudnya adalah kufur asghar. Paham di sini? Barakallahu fikum. Baik. Adapun faedah yang lain barakallahu fikum dari hadis tersebut menunjukkan di dalam Islam, ya, nyawa seorang muslim itu sangat-sangat berharga. Barakallahu fikum. Iya. Sangat-sangat mahal. Barakallahu. Diatnya saja 100 ekor unta. Itu kalau pembunuhannya adalah pembunuhan yang tidak direncanakan, tanpa sengaja. Iya, Anda tetap harus ganti rugi 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa harganya kira-kira? 20 juta lebih. Kali 100 kira-kira berapa M itu Pak nilainya, Pak? 20 juta kali 100 berapa M? Hah? 2M barakallahu fikum. Masyaallah. Iya. Jadi itu enggak main-main barakallahu fikum, nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Di dalam Islam barakallahu fikum sangat-sangat dihormati. Dan Rasul sangat banyak. Iya, sebelum beliau meninggal, wasiat-wasiat beliau itu dalam bab ini. Jangan kalian bergampang-gampangan untuk menumpahkan darah saudara kalian. Diingatkan terus oleh beliau. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi pada umat beliau setelah beliau meninggal. Perang saudara. Mulai dari yang namanya perang Jamal, perang Siffin. Iya. Dan seterusnya barakallahu fikum. Baik, diingatkan oleh Rasul, maksudnya itu, jangan kalian saling membunuh. Sampai sekarang. Baik, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, di sisi yang lain memang itu sudah merupakan apa? sunnatullah. Sudah merupakan qadanya Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak akan mungkin terelakkan. Tapi minimal Rasul telah memberikan ujangan kepada umatnya, pandangan secara syar'i, barakallahu fikum. Ya, kita tetap berupaya. Walaupun memang itu tetap akan terjadi, tapi kita berupaya untuk meminimalkan terjadinya hal tersebut. Minimalnya kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang menumpahkan darah saudaranya tanpa hak tentunya, tanpa alasan yang syar'i, barakallahu fikum. Ya. Ya, tapi kalau kita lihat di negeri ini, masya Allah, ya, berita demi berita, nyawa orang Muslim atau Muslimah melayang begitu saja. Barakallahu fikum. Ya. Allah musta'an wa ala yadik. Itu salah satu contoh. Begitu juga barakallahu fikum. Contoh yang lain, hadis yang kita baca kemarin, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Apabila ada seseorang mengatakan kepada saudaranya yang lain, wahai kafir, maka itu akan kembali kepada salah satu keduanya. Ucapan ini barakallahu fikum, iya, dimanakan oleh Rasul kepada kekufuran. Maknanya barakallahu fikum, seandainya tuduhan kekafiran tadi tidak benar atau dalam artian meleset, maka itu akan kembali pada yang menuduh. Nah, apakah dikatakan yang menuduh tadi telah murtad dari agamanya? Jawabannya tidak. Karena nas ini kembali barakallahu fikum, maknanya adalah kufrun asghar. Yang menuduh tadi tanpa bukti, ya, barakallahu fikum, dia telah jatuh dalam kufrun asghar. Iya, bukan berarti dia telah keluar dari agamanya, barakallahu fikum. Baik. Contoh yang lain barakallahu fikum, Rasul tidak mengatakan dengan tegas, ya, kafir, tapi beliau mengatakan tidak beriman. Itu juga banyak, ya, beberapa pernyataan Rasul, perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan Rasul mengatakan tidak beriman. Tidak beriman di sini kan berarti apa? Ada banyak kemungkinan, ya. Maksudnya memang gak ada iman sama sekali atau imannya itu tidak sempurna. Barakallahu fikum. Di antara contohnya adalah dari hadis barakallahu fikum Abu Syuraih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali beliau mengatakan, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, yang Anda maksud itu siapa? Kok sampai 3 kali tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, ditambah lagi dengan sumpah nama Allah, demi Allah tidak beriman. Maka Rasul mengatakan, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaiqahu. Yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Jadi orang yang membuat tetangga itu terganggu, Rasul mengatakan orang itu tidak beriman. Ya. Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, la yu'minu billahi man lam yukrim jarahu, tidak beriman kepada Allah orang yang tidak memuliakan tetangganya. Apakah kita akan mengatakan, wah berarti orang ini kafir karena Rasul mengatakan tidak beriman? Ya, jadi setiap orang yang mengganggu tetangga dikatakan apa? Kafir. Karena nas seperti ini. Jawabannya tidak. Karena yang dimaksudkan oleh Rasul di sini menafikan keimanan bukan dari sisi pokoknya. Tapi yang dinafikan oleh Rasul adalah kamalul iman. Artinya tidak sempurna keimanan orang yang mengganggu tetangganya. Barakallahu'alaikum ya. Baik. Itu bisa dimasukkan dalam kategori barakallahu'alaikum tadi. Terkadang juga barakallahu fikum Rasul menggunakan ibarah dengan pernyataan beliau laisa minna. Tidak masuk golongan kami. Ini juga ucapan barakallahu fikum yang kalau diambil kesimpulan sekilas berarti kalau bukan golongan Rasul golongan siapa dong? Kafir. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Padahal tidak demikian maknanya. Cukup banyak dalam beberapa konteks hadis Rasul mengatakan laisa minna, tidak masuk golongan kami, tidak masuk golongan kami barakallahu fikum. Baik, di antaranya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latama al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah. Tidak masuk dalam golongan kami orang yang menampar pipinya, orang yang menyobek-nyobek sakunya, dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Barakallahu. Iya. Yaitu niyah, orang yang meratapi mayit entah itu dengan ucapan barakallahu fikum yang menunjukkan ketidakridhaan, yang menunjukkan ketidakpuasan. Ya, dengan musibah yang menimpa dia, keluarganya yang meninggal dunia, barakallahu fikum. Itu seruan-seruan jahiliyah. Atau dengan dia ya mengekspresikan ketidakridhoannya tadi dengan apa? Gerakan, menampar pipi, menjambak rambut, memukul-mukul dinding, barakallahu fikum ya, atau melemparkan barang-barang di rumahnya. Ketika dia dapat musibah, istrinya meninggal atau anaknya meninggal, dia merasa kesal, dia merasa bersalah, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan tadi. Itu merupakan tindakan apa? Tindakan ratapan. Yang menunjukkan protes dan ketidakridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan laisa minna. Orang yang seperti ini tidak masuk golongan kami. Maksudnya barakallahu fikum, kami berlepas diri dari orang yang seperti itu. Bukan berarti pelakunya dikatakan kafir. Jadi ucapan laisa minna itu menunjukkan sikap baro'ah. Sikap berlepas dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tindakan seperti itu. Barakallahu fikum. Contoh yang lain barakallahu fikum terkait dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat ke-44 di mana Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini adalah salah satu argumen yang dijadikan oleh aliran Khawarij untuk menghukumi kafir para aparat pemerintah, aparatur negara, karena mereka dianggap berhukum dengan hukum tauhid, tidak berhukum dengan hukum Islam, maka mereka itu kafir dengan dasar ayat ini. Barakallahu fikum. Tapi apakah mereka mengambil keterangan itu dari para sahabat atau dengan akal-akal mereka? Jawabannya dengan akal-akal mereka. Ya. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini kata beliau, laisa bikufrin yungkilu anil millah. Yang dimaksudkan dengan ayat ini bukanlah kekufuran yang bisa memindahkan pelakunya dari agama Islam. Artinya dalam riwayat yang lain beliau mengatakan dari apa ucapan Atha Ibnu Abi Rabah, beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Ya, Atha Ibnu Abi Rabah mengatakan kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dengan kata lain, yaitu masuk dalam kategori kufrun asghar. Barakallahu fikum. Dan terkait dengan masalah ini sudah pernah kita memberikan rincian padanya terkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Pak Gun masih ingat? Siapa yang masih ingat, Mas Febri? Iya, gimana? Ada rinciannya kalau tidak salah ada 4 rincian. Yang pertama, kalau dia meyakini hukum makhluk lebih baik dan lebih sempurna dari hukum Allah dan Rasulnya, itu yang kedua, kalau meyakini hukum makhluk sama baiknya dengan hukum Allah, itu adalah kafir juga. Terus yang ketiga, menyatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Maka itu ya. Pasti. Terus yang terakhir, yaitu mengadap hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, namun dia berat untuk menerapkannya karena satu hal, itu di bumi. Baik, poin yang ketiga yang perlu diralat, termasuk poin kekufuran juga. Ada tiga maratib yang dihukumi kufur oleh mereka para ulama. Yang pertama, menganggap hukum taghut itu lebih baik. Yang kedua, yang menganggap sama ya hukum makhluk dengan hukum Allah. Yang ketiga, yang menganggap bolehnya bagi seorang untuk berhukum dengan hukum makhluk. Barakallahu fikum. Ini dihukumi kufur oleh mereka para ulama. Adapun yang keempat, yang meyakini hukum Allah itu yang lebih baik, yang lebih sempurna, kita harus berhukum dengan hukumnya, namun secara praktek dia tidak melakukannya. Ya, kenapa? Tendensi hawa nafsu. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Dari pembahasan tadi, barakallahu fikum, ada beberapa poin faedah yang bisa kita ambil. Ya, dari pembahasan bahwasanya kekufuran itu ada dua, ada yang akbar, ada yang asghar. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazbul di sini adalah anna man fa'ala hadhil af'al minal muslimina la yastahiqqu ismul imanil mutlaq innama yuqalu anhu muslimun fasiqun aw mu'minun naqisul iman aw mu'minun fasiq. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang disifati dengan kekufuran atau yang semisalnya oleh Rasul, ya, dengan apa? Makna kufrun asghar tadi, mereka tidak berhak untuk menyandang nama keimanan yang sempurna. Atau mereka ini dikatakan muslim yang fasik. Atau mereka ini dikatakan mukmin yang kurang imannya. Atau mereka ini dikatakan mukmin yang fasik. Ya. Jadi untuk orang-orang yang terjatuh dalam amalan-amalan yang Rasul katakan kufrun atau laisa minna atau la yu'minu, ya. Orang-orang yang jatuh dalam amalan-amalan tadi yang dalam konteks itu adalah kufrun asghar, mereka ini tidak berhak untuk menyandang nama iman yang sempurna. Tapi mereka ini dikatakan sebagai barakallahu fikum muslim yang fasik atau mukmin yang kurang imannya atau dikatakan mukmin yang fasik. Ya. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan mereka ini kafir. Poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Poin yang kedua, annar rajula qad yajtami'u fi qalbihi imanun wa kufrun. Annar rajula qad yajtami'u fi qalbihi imanun wa kufrun. Bahwasanya seseorang pada dirinya mungkin untuk terkumpul perangai keimanan dan perangai kekufuran. Ya, mungkin pada diri seseorang ada perangai keimanan dan perangai kekufuran. Barakallahu. Baik. Contohnya tadi hadis yang kita bacakan ketika Rasul mengatakan idzal talqa muslimaini bisayfaihima fal qatil wal maqtul bin finna. Iya, barakallahu fikum. Di awal Rasul katakan dia ini beriman, tapi di akhir hadis Rasul katakan keduanya di neraka. Atau dalam riwayat yang lain Rasul katakan dia kufur. Menunjukkan mungkin pada diri seseorang ada perangai keimanan, ada perangai kekufuran. Tapi yang kekufuran di sini maksudnya adalah kufrun asghar. Kalau kufrun akbar enggak mungkin. Mesti imannya akan terhapus kalau dia jatuh dalam kufur akbar. Enggak mungkin berkumpul. Ya. Yang dimaksudkan sinilah kufrun asghar. Pada diri seseorang mungkin ada perangai keimanan, ada perangai kekufuran. Barakallahu fikum. Baik. Ya seperti orang yang sering mengganggu saudaranya, sering mengganggu tetangganya. Barakallahu fikum ya. Baik. Dia muslim. Dia barakallahu fikum salat. Iya, barakallahu fikum. Rajin jamaah. Barakallahu fikum. Umroh sudah berkali-kali. Ya, tapi repotnya ya, lisannya. Perempuan. Iya. Suka barakallahu fikum menjelek-jelekkan tetangganya, meremehkan, menghina, barakallahu fikum, menyakiti hati tetangganya. Gitu ya. Baik. Pada dia ada perangai keimanan dengan amalnya ibadah yang dia lakukan, tapi ada juga perangai kekufuran yang menafikan keimanannya yang sempurna. Yaitu apa? Dengan mengganggu tetangga. Barakallahu fikum. Baik. Poin yang ketiga, annal kufra wasyirka wan nifaqa fi nususi syar'i qad ya'ti bi ma'nal kufri wasyirki wan nifaqi alladhi yukhriju minal millah wa qad ya'ti bi ma'nal kufri wasyirki alladhi la yukhriju fa'ilahu minal millah. Bahwasannya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan di dalam nas-nas syar'i terkadang maknanya adalah pelakunya telah keluar dari agama. Iya, barakallahu fikum. Seperti kemunafikan itu ada yang mengeluarkan dari agama. Tapi munafik yang sampai mengeluarkan dirinya dari agama itu diistilahkan dengan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu dia di dalam hatinya memang benci sama Islam, tidak suka sama Islam. Barakallahu fikum, ya. Tapi dia menampakkan apa? Keislaman. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Bareng dengan orang-orang kafir yang lain. Maksudnya di dalam ayat inilah munafik i'tiqadi. Barakallahu fikum. Baik. Jadi terkadang kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan itu maknanya adalah keluar dari agama Islam. Dan terkadang kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan maknanya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Iya, barakallahu fik. Baik. Kalau contohnya tadi sudah kita sebutkan ya. Contoh beberapa nas yang disifati atau dikatakan kekafiran oleh syariat namun dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama seperti pembunuhan, barakallahu fikum. Iya, begitu juga kesyirikan. Iya. Seperti orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah jatuh dalam kesyirikan. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Tergantung bagaimana gambarannya. Barakallahu fikum. Begitu juga kemunafikan, ada kemunafikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Iya, ayatul munafik salata. Tanda-tanda orang munafik ada tiga kata Rasul, ya. Yang pertama adalah idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia berkhianat. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat, barakallahu fikum, pinginnya menang sendiri. Barakallahu fikum. Itu tanda-tanda munafik. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Barakallahu. Sehingga ada beberapa barakallahu fikum keterangan dalam syariat dikatakan kafir, dikatakan syirik, dikatakan munafik. Terkadang maknanya adalah keluar dari agama, terkadang maknanya adalah tidak keluar dari agama. Dilihat konteks kalimatnya. Yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di sini anna itlaqa hadhil asma alal fi'li idza atahul muslim la yuradu bihi ikhrajuhu minal millah idza lam yastahillahu. Bahwasanya penggunaan nama-nama ini yaitu kafir, syirik, ya, atas sebuah perbuatan ketika ada seorang muslim yang mengerjakannya tidaklah diinginkan dengannya keluarnya sang muslim dari agama Islam selama dia tidak menghalalkannya. Jadi ada beberapa nas tadi yang dikatakan apa? Syirik, yang dikatakan kufur. Ya. Ketika ada seorang muslim yang mengerjakannya, barakallahu fikum, tidak bisa langsung kita katakan dia telah kafir atau dia telah musyrik. Ya. Selama dia tidak menghalalkannya. Barakallahu fikum. Innamal muradu bihi annahu qad syabaha fi fi'lihi hadzal kufara wal musyrikin. Tetapi maknanya adalah bahwasanya sang muslim tadi telah menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada tindakan yang dialah lakukan. Wa annahu qad nafa atau nafa bimulabasatihi li hadhil af'al kamalal iman al wajib wa haqiqatahu wa ikhlasahu. Tetapi dia dengan tindakan tersebut telah ya menghilangkan kesempurnaan imannya yang wajib dan kesempurnaan keikhlasannya. Barakallahu. Al-muhim barakallahu fikum, itu beberapa kesimpulan dari Adhabitu Tsani, poin yang kedua dari pembahasan Adhabitu Takfir. Ya. Ingat di dalam Islam itu ada pembahasan kafir itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Begitu juga kesyirikan, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga kita ketika kita melihat beberapa nas yang mengatakan kufur atau syirik, dilihat konteks kalimatnya. Terkadang yang diinginkan adalah kufur akbar, terkadang yang diinginkan adalah kufur asghar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيكم.